Kolose pasai 2. Ulun mengharap mangat gata tepe pakeriban berat jih ulun mejuang demi kegata dan keawaknya yang na di Laodikia dan ban mandum yang hana dituri kelun secara pribadi. Ban mandumnyo ulun pubut mangat ati awaknya bejit ketega dan awaknya saling lam gasih sayang ngon lagenya awaknya bujut musaboh. Dengon lagenya, awaknya bit-bit mupum dan yakin lam jituri rahasia Allah. Na ke Almasih kedro. Almasih ke yang putrang ban mandum kebijaksanaan dan pengetahuan Allah yang yuh masa ile tesom. Ulun perahnyo, mangat gata bek ji pengut leso mantong yang bah-bah jih mameh atuh gata. Dan bah ke ulunnya jiuh ni bak gata, anggap ke ulun na mesajan gata. Dan ulun mangat tar ati watelung yang gata, si ati dan tengoh tamu iman ubah Almasih. Sedara ban mandum kata terimong Isa Almasih sebagai Tuhan. Le sebabnya, bah ke gata udip musaboh ngan gopnya. Dan mu uke lam gopnya. Bah ke gata tak pedong udip gata ngan Almasih sebagai dasaiji. Bah keh gata semakin tamu iman ubah Almasih, menurut penyangka tak terimong ubah gata. Dan bah keh ati gata bumangat hat, sira terpegah terimong kasih. Bah keh gata berati-ati, bek sampona yang jipakat gata, ngon falsapah-falsapah manusia nyahana meguna. Yang na kebit jipesisat, falsapah-falsapahnya asai jihkon nibak Almasih, kema nibak pendapat manusia mantong, dan nibak roh-roh yang mengkuasa alam dunia. Sebab, ban mandum pribadi Allah na tinggai lam Almasih, na kuh nibak kemanusiaan gopnya. Dan sebab, udib mesaboh ngon Almasih, kegatapi teberi udib yang sepenuh ji. Sebab Almasih na kuh ule atau tip-tip roh yang mengkuasa dan yang mat perintah. Sebab, mesaboh ngon Almasih, gata katu pekatan. Kon ngon pekatan yang dipubut oleh manusia, cuma ngon pekatan yang dipegat oleh Almasih. Yang pebebah kata ni bak kuasa tabiat yang merdeca. Sebab, bak wate kata tepu mano, kata tekubu mesajan-sajan Almasih. Dan ngon pumano yang cituma, kata mesajan tepu udip lam tuma mesajan Almasih. Sebab gata percaya ubak kuasa Allah nyangka gepe udip Almasih nibak mati. Yuh masa ile gata ka mati secara rohani. Sebab gata medesa. Dan sebab gata hana terpekatan secara lahir. Tuma jinonyo Allah ka gepe udip gata musajan-sajan dengan Almasih. Allah ka gepe ampun ban mandum desa-desa getanyo. Dan gepe butui surat utang atuh getanyo. Yang diancam getanyo dengan syarat-syarat yang berat. Dengan tersalib suratnya bak kaya salib. Allah gepe ampun ban mandum perkara atuh getanyo. Nibak salibnya Almasih gepegat ban mandum roh-roh yang mat perintah dan yang mukuasa kajet hana mudayali. Awaknya kajet ke benda yang dinonton le urung rame bak wate Almasih. Geiring awaknya sebagai urung teten lampawai kemenangan. Sebabnya baik ke tapu biya orang lain jipusalah gata, kehai penajuh atawa nyang gata jip, atawa kehai uro-uro raya keagamaan, atawa perayaan-perayaan bulan baru, atawa kehai uro sabat. Ban-bandumnya, na keh bubayang mantong, nibak hai-hai nyang tematika, tema kenyataan nibak hai-hai nyang, na keh Almasih. Baik ke gata tapu biya drog, jipuruga le ureng-ureng yang pura-pura pemeyup dro dan yang semah malaikat-malaikat. Ureng yang sombong ngon pikiran-pikiran donya dan jipu bangga-bangga dro ngon pepe yang jikalon yang khusus. Sampo hana le jimumat uba Almasih yang jut ke ule di meyup pimpinan Almasih bansaboh tubuh gepelara dan tepesaboh le jip-jip sendiji. Dan timoh menurut kehendak Allah. Gata kamati mesajan-sajan ngon Almasih. Dan kagepu bebah ni bak roh-roh yang kuasa atuh alamnya. Ngon lagenyan, pakon gata udip lage ureng yang manteng di kuasa lidonyanyo. Pakon gata tunduk ubak peraturan-peraturannyo. Bek matnyo, bek ciletnyan, bek cukehnyo. Ban mandum aturannyan naku ke hai-hai yang menan jimat hana menggunali. Nyan naku aturan-aturan dan pengajaran-pengajaran yang dipegat le manusia. Betul, deh ji hai nyan bijaksana. Ngoncara ji yuwa mangat manusia ji semah malaikat. Pemiyuk dro dan tesik sadro. Semah ban mandumnya hana muguna ke terkendali nafsu manusia.